Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana muhammadin sahibi syafa'ah, wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, ulama'an al-amilin al-rasikhin al-mukhlisin, ingkang sangat kula ta'zimi, kula suwuni pangestu lan pendonga, saha ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, wonten ngarsanipun sagunging para alim, para kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, sesepuh lan pinisepuh, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Blora beserta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora yang saya hormati, Bapak Camat dan seluruh jajaran Muspika Kecamatan Jati, para kepala desa dan seluruh perangkat desa yang hadir malam hari ini, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan majelis taklim, majelis zikir, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula jamaah ingkang rawuh dalu menika, rupine kathah jamaah wonten saking jamaah tahlil, wonten jamaah yasin, wonten jamaah manaqib, wonten jamaah sholawat, wonten jamaah istighosah, lan sing paling kathah rupine jamaah rasan-rasan. Sedaya muga-muga pikantuk hidayahipun Gusti Allah. Sedaya sing hadir mugi-mugi tansah pinaringan rahmat barokah saha ridhanipun Allah. Kok ora patek amin? Telat. Nopo mawon ingkang dados hajatipun jamaah mugi-mugi dikabulaken dening Gusti Allah. Sedaya jamaah sing rawuh mugi-mugi pinaringan hasil maksudipun. Menawi wonten jamaah zikir ingkang rawuh dalu menika, wonten ingkang gadahi problem, punya permasalahan, punya persoalan hidup, apapun problemnya, apapun persoalannya, apapun permasalahannya, mudah-mudahan Allah memberikan makhraja, jalan keluar yang terbaik. Atau mungkin di antara bapak ibu saudara-saudara jamaah yang hadir malam ini atau keluarganya ada yang lagi sakit, apapun penyakitnya, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Utahi menawi wonten bapak ibu para jamaah sing rawuh ten mriki tasik gadahi cicilan, kreditan, tanggungan, utang, berapapun nominalnya, pinten mawon jumlahe, mugi-mugi Gusti Allah gampangke dalane, cepet saged nglunasi utange. Ojo banter-banter. Soale ngamini utang iku biasane lek semakin banter amine semakin kathah utange. Kita ndonga dhateng ngarsanipun Allah, mugi-mugi sedaya sing rawuh dipun paringi waras zahir batine. Waras zahir batine. Waras zahir batine. Terbebas saking sedaya penyakit. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula pun sering matur di berbagai kesempatan bahwa secara umum penyakit itu ada dua. Ada penyakit zahir dan ada penyakit batin. Wonten penyakit zahir, wonten penyakit batin. Mangke kita bahas penyakit batin dikaitkan dengan zikir. Kula diparingi waktu namung 30 menit. Demi Allah aku dibisiki karo MC kon 30 menit ae. Aku tambah seneng wong amplop ya wis diwadahi. Tapi ngapunten Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ket wau nyindir kula soal amplop. Kula ngaji ten pundi-pundi niku kula mboten nate mikir amplop. Amplop kangge kula mboten penting. Sing penting ya ora. Lha nek sampeyan ngomong sing penting isine, ngapunten kula critane. Kula nate pengajian Akbar kados ngaten menika, rampung ngaji ramah tamah. Kula badhe kondur, panitia melayu godhak kula sungkuk-sungkuk. Nuwun sewu Yai, nuwun sewu Yai, nuwun sewu Yai, goleki sak jas kula. Atik pas niku kula jas-jasan, dilebetke gerundel. Tak grayangi yang gerenjel kandel. Aku luwek kok, lega iki. Seneng kula ning mobilnya tak cekeli ya. Semua seneng kewandel tekan omah kula buka subhanallah isine keliru pengumuman. Pengumuman hadirilah pengajian Akbar yang akan mendatangkan penceramah Kiai Haji Anwar Zahid. Aku lenger-lenget. Lha wong iki sing ngaji aku pengumumane kok dikekno aku. Iki jane panitiane iki jarak apa keliru. Kula lenger-lenger. Dadi kula buk niku kula templekke ten bathok plek aku. Ya Allah, bareng isuk mari subuh niku enten tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kula aturi pinara. Saking pundi ngapunten Yai kula panitia pengawasan wau dalu. Aku jane wis kerasa wis. Tapi aku wis pura-pura garuh ngono. Kula tangleti lak wonten hajate napa? Ngapunten estu Yai. Nggih wonten napa? Ngapunten Yai. Wis aku awet-awet garung. Wonten napa? Ngapunten Yai. Wonten dengan sanjang wonten napa? Wau dalu niku amplope klentu. Lho, lungguh to. Nah kula nggih ngapunten dereng kula buka aku ya ngomong ngono. Padahal wis bar tak templekno bathuk. Kan ya sungkan, Bro, aku lek terang-terangan. Aku yang ngomong dereng kula buka aku yang ngono. Klintu piripun? Klintu Yai ngapunten. Nggih nggih kula pundhute. Tak lempit maneh, tak wadahi maneh. Tak kekno. Lah nek ngono ku jare sampean sing penting isine. Lah nek keliru pengumuman ngono iku. Mulane panitia tolong kok aja nganti keliru pengumuman. Nek keliru ya kebacut wis tak kandhani kaya ngene wis. Ate keliru. Pun kula tak baleni pengajian riyen sekedap mangke dikaitkan kalih zikir. Penyakit niku wonten kalih, wonten penyakit zahir, wonten penyakit batin. Penyakit zahir kalih penyakit batin niku beda. Lek penyakit zahir niku penyakit zahir, lek nek penyakit batin niku penyakit batin. Nggih, dengaran kok cerdas sampean nggih. Penyakit zahir niku penyakit raga, penyakit awak, penyakit tubuh, penyakit badan. Contohnya kaya watuk, mengguk, belek, dengkek, linu, ngelu, panu, kadas, kurap, koreng, rangen, pelendingan, kutilen, bubulen, udunen, ya termasuk gudiken, curegen, barang niku. Niku penyakit zahir. Nek penyakit batin niku penyakit hati, penyakit ruh, penyakit karakter, penyakit moral, penyakit akhlak, penyakit mental atau penyakit jiwa. Kados takabur, ujub, sum'ah, riya, hikat, hasud, khirsun, tomak. Pokoknya kokon cepet tok setengah jam kok. Sombong, angga, engkek, meketek, melete, kemenyek, serai, drengki, jahil, metakil, gak wawa karo tonggo, seneng ngomong elek, mitnah, misung, undat-undat, adu-adu, tumbak cucuan, omongan gini didol merono, omongan kone didol merini, yus kaya kulinan ibu-ibu lah. Nah, sifatnya penyakit dohir berbeda dengan sifatnya penyakit batin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek penyakit zahir niku sifate sing penyakiten krasa lara wong liya mboten ngrasakno, tangga-tanggane gak apa-apa, kanca-kancane gak apa-apa, masyarakat luas gak kena imbas sedikit pun dari penyakitnya. Sing krasa lara namung sing penyakiten mawon. Siji karo penyakit batin, penyakit rohani, penyakit mental niki aneh, sing penyakiten niku gak krasa lara, tangga-tanggane sing kemeng, wong liya sing teng-teng, masyarakat sing puyeng. Paham napa mboten? Durung tak terang no kok paham. Keminter. Oke, biar mudah dipahami. Kula terang no, genah-genah mawon. Nggih, nek penyakit zahir Bapak Ibu utawa penyakit jasmani. Niku sing penyakiten krasa lara, wong liya mboten ngrasakno. Contoh, ana kanca sampeyan udunen, nang udune kawedi sak terong. Udun nganti sak terong, udun milenium. Delunteng sak terong. Iki sing udunan ya krasa lara, ya kemeng teyeng teyeng teyeng sambate ngaruwara nyengir nyengir. Ngono. Wong liya ya gak krasa, tanggane ora ngrasakno, kanca-kancane ya belas mboten krasa. Kancane malah guyang-guyu. Ono wong sambat udan ra karuan tambah digojloki ya. Mas, Mas, kok mundak dawa ngono Mas modele Mas udune. Sok lek panen aku kandhani ya Mas, sak wingi ngundhah. Engko nembok panen dhewe. Nun sewu, mergo penyakit zahir. Niki sing penyakiten krasa, mula tambanane gampang, pengobatannya mudah. Sing penyakiten krasa, gak betah lara, wani tamba. Kepengin waras, gelem berobat, katik dikongkon ra usah diperintah lho berobat karepe dhewe. Soale dhekne krasa lara kepengin waras. Atik penyakitnya jelas, obatnya ya jelas. Oh penyakit iki obatnya ngene. Oh penyakit iku obatnya ngono. Jelas. Seje karo penyakit batin, penyakit rohani, penyakit mental. Niki aneh, sing penyakiten niku mboten krasa lara. Wong liya sing kemeng. Contoh, umpama ten desane sampean ana maling. Kula takon dengan jawab sing banter. Umpama ana desa sampean ana maling, kira-kira sing ngrasakno sumpek niku malinge napa masyarakate? Sing ngrasakno judhek malinge apa masyarakate? Sing susah malinge apa masyarakate? Masyarakat padahal iku jane sing penyakiten malinge apa masyarakate? Maling sing gak waras malinge apa masyarakate? Lho, sing penyakiten maling, tapi sing ngrasakno sumpek masyarakat, sing krasa lara masyarakat, sing gak waras malinge, tapi sing krasa judhek sumpek gelisah masyarakat. Maling iku gak waras, kena penyakit mental. Kok ngoten? Nggih, nun sewu. Maling niku nggih umpama dene duwe barang nang dicolong wong, mesti dene gelo. Nggih napa mboten? Mantep lek jawab mung tau nglakoni. Maling iku umpama duwe barang dicolong wong, gelo. Lho ngono kok mentolo nyolong barange wong, berarti ora wa kena penyakit men. Ayo sing kompak. Maling iku duwe barang dicolong wong, gelo. Lho kok mentolo nyolong barange wong, berarti maling iku ora wa kena penyakit men. Pun bapak mendel, ibu. Ibu. Jenengan nek dirasani wong ngoten niku gelo napa mboten? Gelo. Nun sewu ibu jujur, panjenengan nate ngrasani wong napa mboten? Berarti gak waras. Gak waras. Kena penyakit mental niku. Wong jenengan nek dirasani wong gelo, kok mentolo ngrasani wong, berarti ora wa kena penyakit men. Subhanallah. Emane nggih, ibu-ibu mriki niku ayu-ayu tapi kok padha bento. Lah kena penyakit mental niku, gak ya bento. Mulane bapak ngapunten Pak, pesen Pak nggih ingon-ingone ditambakno nggih. Mumpung dereng kasep. Niku mangke lek ampun kadung kasep, wangel tambanane repot. Lah padha kalih maling wau to. Duwe barang dicolong uang gelo, kok mentolo nyolong barangnya uang, berarti gak waras, kena penyakit mental. Nah, dirasani uang gelo, kok mentolo ngerasani uang, berarti gak waras, kena penyakit mental. Ngoten niku lek kalimate wong sepuh biyen, sederhana, simple. Nek kue dijiwit uang krasa lara, ya ojo njiwit. Uang biyen niku ngono. Soale uang liya sing mbok jiwit iku ya krasa. Ra patek dijawab kok. Saman kok malah masih kopi to, Pak. Nek kowe dijiwit wong krasa lara ya aja njiwit. Soale wong liya sing mbok jiwit ya krasa. Subhanallah. Orang tua dulu kalau ngasih nasihat sederhana tapi penuh makna. Koyoke nasihatnya sepele tapi mengandung nilai filosofi yang luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup dengan kata-kata nek kowe dijiwit wong krasa lara ya aja njiwit wong. Iku jane nek diangen-angen sing jero sama dengan penjabaran dawuh man la yarham la yurham. Sapa wonge sing ora duwe welas marang wong liya gak bakal oleh kawelasan. Nek wong biyen trimo, nek kowe dijiwit wong krasa lara ya aja njiwit. Diterusno Bu, lek sampean dirasani wong krasa gelo ya aja ngrasani. Bapak sing banter lek jawab lek sampean duwe barang dicolong wong sampean kok gelo ya aja nyolong barange. Bapak-bapak lek sampean duwe bojo di wong sampean mangkel ya aja katek wong. Ini wong biyen sederhana, terima ngono. Ancen ngapunten kula sering matur, tiyang sian niku nek nuturi nasihati mboten kakehan dalil. Gak kaya wong saiki sithik-sithik ngetokno dalil, ketemu wong ya golecane. Petuk wong golecane. Pertonekel sallallahu alaihi wasallam. Dulal dalil tapi karo dalan. Oke, dalil niku apik, tapi nggih ningali sing didalili pun saged nampi napa dereng. Wis kenek didalili apa durung, panggonane nang ndi, situasine piye. Ayo ngono ben genah. Ora ngono ya tambah karo-karuan. Lah ana wong beso nang gone gonggongan. No tayub iki lho nang ngarepe sindir kalungan sampur rambe. Pas mendem matane plorok-plorok uwabang. Nanti cedai teblek mara didalili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yakin disampluk taboe gong kowe. Ora ronggone. Orang tua dulu ndak seperti itu. Loh, memang sih, memang. Emang sih. Ngapunten soalnya wong Jati. Iki desane iki. Jati, Jati kan wis modern. Mbah Duplang, bahasanya kayak gitu kan? Loh, iya kan sekarang suami istri aja panggilannya wis gak Pak Bu kuno, Papa Mama. Suami manggil istri Mama, istri manggil suami Papa. Wong Duplang. Nanti ana ibu-ibu ndoplang badhe ndugeni pengajian muslimat. Acarane kan jam 2 mantun duhur. Jam 8 isuk wis pamit bojone, mesra nenek pamit. Papa. Ndak apa, Ma. Nanti habis duhur Mama mau pengajian, Pak. Mama pamitnya sekarang aja ya, Papa. Takutnya nanti enggak ketemu Papa. Kan nanti habis duhur Papa mau berangkat Daud. Sing lanang yang jawab. Iya Ma, nanti habis duhur Papa mau Daud di sawahnya Lekto. Hati-hati Papa, sawahnya Lekto itu banyak ulo. Mama pesen ya Papa, nanti kalau Daud winehnya dikelompokkan. Soalnya Mama besok juga ikut tandur di sawahnya Lekto itu. Mama biar enak tandurnya. Jan greget nih. Ketemu ponakane yo, sayang, ayo ikut tante sayang. Biasanya mbok elek ya tante. Ngono ku ponakane yo katut. Emang tante mau kemana sih? Tante mau ngasak, sayang. Nanti sekalian habis ngasak tante mau golek rencek. Ndoplang, ndoplang. Wong biyen karo wong saiki iku nek dibandingke. Halo. Yes, lho, karek 5 menit. Pripun, buyar jam piro iki, Ko? Lah aku mek dikai waktu setengah jam kok. Ora apa-apa. Saman sik kuat sampai jam 2. Tenan. Aku sing ora kuat. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Orang tua dulu sama orang sekarang kalau dibandingin pintere pinter wong saiki, leres? Pengalamane pengalaman wong sakniki, betul? Perekonomiane mapan wong sakniki, leres? Sugihe sugih wong sakniki. Wong biyen melarat-melarat, biyen haji enggak usah antri. Pokoke ana duit daftar cling berangkat. Sakniki wong sugih-sugih haji niku nganti antri-antri. Jawa Tengah zaman daftar tahun ini 2013 haji reguler berangkatnya 2024. Jawa Timur malah wis 2026. Coba. Wong biyen melarat-melarat, sing ngarep dipangan sesuk apa kadang gak ono sampai kaliren dadi penyakit. Mula rata-rata penyakite wong biyen niku mergo kurang mangan. Ancen gak ono sing dipangan. Jadi biyen nek ana wong lara, kuwi dituturi kongkon mangan sing akeh. Kowe iki mangan sing akeh ben gelis waras. Wis ta ora enak-enak ndah ya dipaksa mangan sing akeh ngono. Saiki ana wong lara nemen nek wis megap-megap. Gak dikon mangan sing akeh lek nuturi. Mulane to mulane. Oh, apa-apa aja dibadhok iki kabeh ngono. Mesak enenge diuntal mulane gering ngene. Pancen penyakite wong saiki iku rata-rata mergo kakehan. Saman kok ora ngandel, biyen ana wong lara digawa nang gone mantri, disuntik karo mantri terus dikai obat. Mantri ngekekne obat karo nuturi, obatnya diombe sing telaten, nggih, aja nganti telat. Terus saman dahar sing kathah, mangane sing doyan, mangan ngeten lho, kathah sae niki vitamin, dahar ngeten nggih, niki sae vitamin. Kon mangan terus, sampeyan kurang mangan. Saiki ana wong lara, digawa nang gone dokter, didiagnosa karo dokter, diperiksa. Dokter meriksa karo gobek-gobek. Bareng ngono dikene resep rata-rata-rata-rata ngekene resep karo nasihati obatnya ditebus nek ngombe aja nganti telat terus aja mangan ngene iki bahaya iki gak oleh dipangan yo aja mangan ngene iki kolesterol ngono iki aja dipangan iki diabetes iki aja dipangan gara-gara kena asam aurat dadi lah apa ayo kacek sak huruf pengen ora apa-apa mergo kangkean mangan. Oke, nek pengalaman-pengalaman wong saiki tapi pengamalan menang wong biyen. Wong biyen ilmune sithik amale sing temen. Lal ilmu illa bil amal. Ilmu kan artine tanpa diamalkan. Itu betul. betul-betul dipegang sama orang tua dulu. Tidak ada ilmu tanpa amal, tidak ada amal tanpa ilmu. Kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Tidak ada ilmu yang tidak diamalkan dan tidak ada amal yang tidak didasari dengan ilmu. Wong biyen. Ora pati iso ndrasakno dalil maca Arab ora teteh kok. Karepe yo alhamdulillahi rabbil. Tapi yang mergo ora iso muni yo andulamin. Wis sampe saiki seneng. Wong biyen badhe maos kalimat thayyibah. Yo nek sampeyan saiki wis fasih-fasih, dijak istighosah, dijak zikir, fasih mantep. Wong biyen gak iso, Pak. Arep maca kalimat thayyibah, karepe sing diunekne ku haula, la haula wala quwata illa billah. Tapi mergo ora iso yo trimo diwaca la quwata. Lho senajan la quwata sing diwaca ning mantep teko jerone ati nyambung kalih Gusti Allah. Iku ditirakati diridhoi, iso dadi donga Bandung Bondowoso. Ambo barang abote ra karwan junjung cling dadi enteng. Kuat dongane apa? La kuat. Ayo Mas iki sampean waca wi haula fasih fasena lekmu maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fawasi ngrupuk sak kresek ra kuat junjung kowe. Nanti yang sian mau ngenceni latih saya kaku, kalau pun sering matur tu, saya iki kadang saya ono tinggalan ni mudin kawak, kadang lek dongong guyok nawang wahuma inana saluka salamatan pitin wang apia tampil jasad wajiada tampil ngilmi barokah tampil rezeki wato batang koblal maut rokematan ngindal maut gak isok konfasi. Karena wong saiki kok fasih-fasih, apa maneh ustaz anyaran. Sing mulih kok pondok ning omah kon ngimami nang masjid, difasih-fasihno karo penampilan. Lagek takbiratul ihrame keliwat fasihe kebajut sampai bengong-bengong. Allahu akbar wong. Takbir nganti bengong-bengong. Lek ndonga yo fawasih Allahumma inna nas'aluka. Kan kudu pas makhrote sin kaf dadi nas'aluka. Salamatan fid din wa afiyatan fil jasad pas fase wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fir rizq. Lamun qaf nganti indil-indile mencolot. Dadi bareng ngomong fir rizqi plok celula-celulu goleki nondi ceblok indil-indil. Cobi ayyuhuma aqbalu indallah. Dari keduanya tadi mana yang doanya diterima Allah? Apakah yang lebih fasih? No, enggak. Ukurannya bukan afsahuhuma, tapi awsaluhuma biruhihi ilallah. Yang rohnya lebih nyambung ke Allah, itu yang lebih diterima. Oke, nek hubungan karo Allah, fasih iku penting, ngerti maknane iku yo penting, tapi mantepe ati nyambunge nang Allah iku luwe penting. Mulane sampeyan zikir gak ngerti maknane gak popo, Bro. Soalnya apa? Hei, ngertimu ya ora penting. Awakmu ngerti cek gak ngerti, gak penting. Bagi negosi Allah, kowe cek ngerti cek gak ngerti, gak penting. Sing penting sing mbok sebut iki wis ngerti. Paham napa mboten? Kadang kan ono sing gawe alasan, aku jane yo seneng melok zikir, tapi ora ngerti karepe. Terus opo? Zikir ora roh karepe, gak ono gaene. Timbangane ngono, ora usah melok. Iku wong goblok tapi pinter omong. Sampeyan ora ngerti ya wis, ora ngerti karepe sing mbok waca, ora masalah. Gusti Allah ngerti, pokok sama nyebut Gusti Allah ngerti. Lah keturutan, tak kei conto. Misale ya, ora ngerti gelem nyebut keturutan. Umpama sampeyan masuk restoran, tapi tau nang restoran apa ora ya wong ndoplang ya. Umpama kan begitu longgo kan sama dituki daftar menu tuh, ada menu makanan, ada menu minuman. Makanannya semacam-macam, sate, soto, rawon, kare, gulai, macam-macam. Minumannya yang ngono, teh, kopi, jahe, macam-macam lah. Ono apa ngono misale, kopi susu, kopi ireng, kopi keletak. Ora usah dideplok, berarti goreng cemplungno karo dikletaki jenenge kopi keletak. Umpama Terus macam-macam kan ning kono, terus ana es mega mendung. Lho, sampean kok penasaran, iki opo to iki kok ana es mega mendung? Sampean yo ora dunung es mega mendung iki bentuke piye, modele piye, belas ora dunung. Lho, sampean kok gelem nyebut nang gone pelayane, "Mbak, es mega mendung." Engko lak mara tukun-tukun-tukun teko barange. Padahal sampean yo ora roh es mega mendung modele piye. Paham? Mbok sampean ra ngerti kalepe ya Razzaq, ya Razzaq. Gusti Allah sing ngerti plok rezekimu mudun. Paham napa mboten? Ngono, ra usah mamang soal zikir. Pokoke sampean gelem nyebut dan orang itu akan diperlakukan sesuai dengan sebutannya, sesuai dengan yang dizikiri. Kalau yang dizikiri dan yang disebut baik, dia akan dapat perlakuan baik. Tapi kalau yang disebut dan dizikiri elek, dia pun dapat perlakuan elek. Saya sering mencontohkan nang donya mawon, sampean ketemu wong kok nyebut apik, assalamualaikum. Petuk wong maneh, assalamualaikum, nyebut apik terus. Petuk maneh, assalamualaikum, nyebut apik neh. Petuk wong, assalamualaikum, pasti sampean dapat perlakuan apik. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ning sebalike sampean ketemu wong kok nyebut elek, simpangan wong tuk picek. Petuk wong maneh tuk picek. Petuk neh tuk picek. Yakin sing mbok trimo ya pe bongko kowe ya. Urung 10 menit ndelosor sampean. Joto si wong. Kenapa? Karena sebutanmu elek. Halo. Dan orang nyebut pasti diperhatikan sama yang disebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Loh, aku ora usah kakean dalil, tak kaya pengertian pentingnya zikir. Zikir iku nyebut Allah, betul? Wong nyebut mesti bakal diperhatekno karo sing disebut. Lek sing sampean sebut Allah, sampean diperhatekno Allah. Sing sampean sebut apa, sampean yo diperhatekno iku. Misale wong sampeyan kae meneng cep klekep, gak ana sing cemluwit, gak ana sing ngomong. Lah kok ana ibu-ibu siji yang nyebut nama saya? Anwar Zahid. Liyane gak kira tak reken. Sing tak reken yo sing nyebut nama saya. Ada apa Bu kok panggil aku? Apa Ibu cinta aku? Do you love me? Pasti dia yang saya perhatikan. Kenapa? Yang nyebut saya dia, yang lain enggak tak perhatiin. Ngapain orang dia enggak nyebut aku? Mula nenek wayah bengi wayahe wong do turu ngorok melungker mabri iler jeketang kaya pindang dadi batang, ya akeh sing kelonan barang. Saman dikongkon tangi wudu, pakaian rapi madhep kiblat terus nyebut Allahu Akbar. Iki pasti yang punya sebutan Allahu Akbar yang sampean sebut tadi memperhatikan sampean. Sopo to kok nyebuti jeneng kuwi? Oh wong doplang. Pengen napa to jane? Oh pengen rezekine akeh. Yo tak kei rezeki akeh. Oh iki pengen napa to? Pengen rabi maneh. Paham napa mboten? Jangankan nyebut Allah, nyebut yang berkaitan dengan Allah aja diperhatikan kok. Contoh misale wong doplang rombongan ziarah Wali Songo pas nang Tuban nang makame Sunan Bonang. Sak bis wong wedok-wedok ibu-ibu iki lho. Nah, kebetulan saya juga pas di makamnya Sunan Bonang. Begitu rombongan ini turun dari bus grutuk-grutuk-grutuk, aku nengeri, tak sawang kok kaduan. Lho, kae lek ndelok buruk-buruke kok kaya wong doplang kan. Gak, ndelok ayu-ayune kok kaya wong doplang. Kudunge gak sedeng. Elek ndelok semok-semoke kaya kok kaya wong doplang. Oke, dari kejauhan saya nyebut doplang. Iki lho wong sak bis lho melengak kabeh. Aku ora perlu nguntiri gulune sitok-sitok. Padahal jenenge dudu doplang kuwi. Ya ana sing Sundari, ya ana sing Supiah, ana sing Rondiah, ana Juwariah, ana Kasminten, macam-macam jenenge. Lho begitu aku nyebut doplang melengak kabeh. Kenapa? Karena ada hubungan dengan doplang, ada keterkaitan dengan doplang. Jenenge dudu doplang, paham? Demikian pula ketika sampean nyebut Allah, ya Allah, malaikat sak langit ilmu merhatekno sampean. Sopo toki kok nyeluki bos kuwi? Paham mboten? Setengah jam luweh iki. Terus napa mboten? Aku nurut sampean ora nurut MC-ne. Pak Wakil Bupati, jarno sekali-kali melekan. Biasa, melekan sekake biasa. Nggih, sami. Mun biasa, pejabat, kiai padha penggaweane melekan. Halo. Halo. Nek wong biyen mulane aja heran karena atine resik. Mula kadang dongane ora bejaji tapi mandi-mandi. Cobi, mau njaluk udan lawas gak ana udan, kemarau panjang. Ora usah salat istisqa nek wong biyen. mantep nyang Allah nyawang langit jopo diwaca bismillahirrahmanirrahim tandung tandek tansus tanpa mendung tanpa bledek tanpa lesus uresu-resu dan deres lho donga kok uresu-res entah punya gembrojok udan deres tenane saiki misalnya suwe gak ana udan kemarau panjang kepengen udan mbok ustad sak kabupaten kelumpuk nono alun-alun istighosah bareng zikir bareng donga bareng jaluk udan ngobos kabeh dongane kalah karo sing tandung tandek tansus resures ngono ngonten niku kula nate ditangleti tiyang Pak Wabub Nun Sewu iki kenging napa ustaz sakniki dongane kok mboten mandi-mandi tak jawab anane ustaz uta saiki dongane ora mandi mergo wis do pinter gawe proposal. Engko nek wis proposale diterima danane mudun, asale nulis 9 kari 6 lho ku lho masalahe. Kan syaratte donga mandi niku nek gak percaya mangke tangleten Pak Wakil Bupati. Syaratte donga mandi ku nomor 1 gak oleh goroh. Nomor 2 gak oleh ngrubah kuitansi. Iki sing gak enak ya. Cobi, biyen ya ana wong loro nemen. Jaluk tombo, terima dikei banyu sak gelas, didungani bismillahirrahmanirrahim tombo teko loro lungo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebulno banyu diombokno wonge waras e lungge nah kula wingin aneh nggih enten tamu ten griya njaluk syarat kan kula lek ten omah nggih kalih ngurusi departemen persuwukan. Tahu tak praktek no dungo kuya no wong isu-isu sambatan gen kulo perkara loro weteng nyun syarat iki sakit madaran mantun suntik niki sak dereng saras kewembung ngatos ngoten akhirnya tak cukono banyu sak gelas aku mantep dungane wong biyen tak waca mandi mantep aku bismillahirrahmanirrahim tombo teko loro lungo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak sebul nang banyu tak kena wong isu-isu niku ya subhanallah alhamdulillah estu nggih sore niku tambah mencret dongane padha ning mandine kok ora padha nek fasee fase aku wong biyen bismillahirrahmanirrahim tombo teko loro lunga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Trimo ngono, lha aku tetap fasih-fasihno. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko. Loro lunga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lha kok gak waras? Lha kok ngobos? Aku ora tau nggih proposal. Ya mergo atine kotor. Tiang sian niku atine bersih dan membersihkan hati itu dengan hati. Niki sing ngarakno dadi penyakit batin ngoten. Mergo penyakit batin niku sing penyakiten mboten krasa. Mula tambanane angel, repot nambani penyakit batin niku. Soale sing penyakiten mboten krasa. Dikon kon tombo ya ora gelem kon berobat ya mo. Kowe iki nang tombo ben waras. Lah apa tombo? Aku gak lara. Yeah. Ya apa berobat? Aku iki waras. Yeah. Ngis-ngis. Pun cirine mawon nggih kersane kula jenengan grayangi cithoke dhewe-dhewe ra usah biji wong liya. Tiyang sing kena penyakit batin niku biasane rumangsa pinter padahal ora yo kena penyakit batin. Rumangsa dadi wong penting padahal ora yo kena penyakit batin. Rumangsa berjasa padahal yo ora urum penyakit batin. Kepala ngaku kaya Pak Wakil Bupati, ngapunten kula dadi wakil bupati dalane sik juglang-juglang. Jujur ki waras batine. Jujur loh, nanti timbangane biyen saudara-saudara, nanti kalau saya terpilih saudara-saudara, jalan semuanya mulus saudara-saudara, bareng dadi preketek niku. Alu wong jujur sepuntene, aku mbok teplok ya siap kan jujur loh. Mempancene dalane ya elek era karuan. Nah, kula niki wau kok umpama dalane enak, mungkin setengah 11 enggak sampai 10 seperempat sampai sini mungkin. Tapi mergo dalane masyaallah iki nang daratan pono segoro iki aku yang. Nah, tapi wong dandani Bloro Pak Wabu iki lagi 2 tahun setengah kok. Angkite dandani Bloro dalan sak mono akeh kaya gawe rempeyek diwalek grembyang ngono. Samono coy isoe maido isoe maido jarene lek dadi dalane apa didandani tibake praketek. Kuwi isomu maido, soalé Bloro ku luas, Bloro ku ombo. Gak, gak tak terusno ngewangi wakil bupati. Paling sangune ora ditambahi ya. Lho nek kepengin Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Cirine ngoten tiyang kena penyakit batin. Rumangsa dadi wong apik padahal ora. Niku kena penyakit batin. Wong nang rumangsa apik alamat kena penyakit batin. Lah wong ngono ku manggon ndi ngerusak. Nyusahno wong. Yo gak nyenengno. Samane Pak misale ana tamu ning omahe sampeyan, nang crito apik, tamune rumangsa apik, mesti sampean gregeten. Mas, aku ki apik, Mas. Aku asline wong apik, cuma yo ora patek ketara. Tangga-tanggaku yo ora ana sing ngeroh, Mas. Iki aja sampean yo ora tak omongi. Aku ini kadung wiridan Mas, ora kaya wong. Mbah kaya apa dene wiridan. Wong-wong maca selawat ping 1000 wis kesel Mas, aku ya ora 300.000 bendina ngono ku. 300.000, 300.000. Mulane Mas ya, tasbih kapan kecekel tanganku, telung dina serontok kabeh Mas. Merotoli. Sing ngentekno tasbih no pasar ya tanganku iki Mas. Mulane aku saiki pesen tasbih sing kuat Mas ben rontok awet. Teko rantene sepur ngono. Zaman mesti mangkel cara mentolo sama nak ngomong. Ya Dik tak dongakno muga-muga tasbihmu nang dadi kena ge ngerante awakmu ngono. Uang nang rumangsa apik, kena penyakit batin. Nah, salah satu cara untuk nambahne penyakit batin memperbanyak zikir, mengisi hati dengan nama Allah, memenuhi hati dengan kebesaran Allah, memperbanyak lesan ini menyebut nama Allah. Dengan demikian hidup kita akan penuh dengan kebesaran Allah. Seluruh rangkaian kehidupan kita akan selalu dijaga dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lha niku manfaate wong zikir. Sehingga ketika Kanjeng Nabi ditangleti setunggalipun sahabat, Kanjeng Nabi dalem, "Mbok kula niki jenengan wulangi, kula nyuwun dipun paringi amalan ingkang gampang lakonane, enteng sanggane, mboten ribet, mboten ruwet, mboten angel-angeli, tapi ganjarane gedhe. Lan amal niku saged kula damel andalan benjing tenggene akhirat. Kula kersane saged ngalahno tiang-tiang sing alim-alim niku ben kalah kalih kula ganjarane." Kula saged ngalahno tiang-tiang sing ahli ibadah. Dengan amal itu kula saged mblancang disiki mlebu swarga tiang sing hebat-hebat niku. Napa niku Kanjeng Nabi wonten napa mboten? Kanjeng Nabi dawuh ana amal sing gampang lakonane, enteng sanggane, angger wong mesti iso, kalek gerem karo ora. Kari gelem karo ora, angger wong mesti kuat, mesti iso, kari gelem karo ora. Napa niku? Kanjeng Nabi dawuh ayyaguna lisanuka rotbam bizikrillah. Sak nganggure lambemu gawean zikir marang Gusti. Gawe zikir marang Gusti Allah. Pokok sak nganggure lambe damel nyebut asmane Allah, ge nyebut asmane Gusti Allah. Niku lakonane enteng gampang angger wong ya iso kari gelem karo ora ngoten mawon. Soale ngeten, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, tenagane padha, bobote padha, tapi beda hawa lan isine, regane iso beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan ten mriki mulai jam 7:30 wau, padha waktune padha, tenagane padha, kegiatan dan acara yang diikuti padha, ning beda isine, beda hasile. Kalau mau Pak Wakil Bupati sampun dawuhaken beda niate, beda hasile. Sak menten katane kan niate macam-macam. Ana sing niate betul-betul takarrub datang Allah, niate zikir, ibadah. Ana sing betul-betul tambah golek tambahan ilmu, golek ngilangi kebodohan. Ana sing memang betul-betul niate sae. Ana sing niate lumayan menawa oleh jajan. Ana sing golek senggolan. Ada yang sekedar kepengin tahu makhluk yang bernama Anwar Zahid. Macem-macem beda hasile, beda isine, beda hasile. Nun sewu nggih, nun sewu. Suarane klaksone sepeda motor niku tit. Kesenggol ya tit, dipenek nganggo jempolan ya tit, digoco ya tit, ambok penek nganggo sikut yo, ambok tungkak unine yo, tit, podo-podo tit, bedo tujuane sing unekno, ki dirungokno kupinge wong sing krungu ku hasile iso bedo, rasane bedo nggone kupinge wong sing rungokno, kadang-kadang tit mi maknane, halo, simpangan karo kancane tit, apa nanti mas, no, trimo titi artine apa nanti mas. Kadang bengi-bengi teko lunga adoh lawang kok tutupan. Tit, aku wis teko nang dibuka lawange. Lho tit kadang-kadang maknane iso misoh barang. Misoh nanggone lampu merah antri ndak karuan, bareng lampu ijo mobil sing ngarep motor sing ngarep urung mlaku-mlaku. Tit, wis ijo iki dumoh tapi ora mbok lakokno. Yo tit maknane iso misoh padha tite tapi hasilnya beda-beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Heh, padha-padha keplok, plok plok plok ana sing maknane nyeluk mrene yo. Ana sing plok plok plok ngobrak nang rono. Nggih mboten? Ana sing plok plok plok seneng mergo tim sing didukung menang. Ana sing plok plok plok ngelokno kuapok kon. Sama. Halo. Ngeten kula paringi contoh, kula sering damel contoh ngeten. Podho-podho banyu. Hoi. Hoi. Beda merek, beda regane. Ana banyu putih bening. Banyu putih bening diwadahi kendi, cara ndoplang didol payu napa mboten? Eh ora payu, mereke merek kendi. Mereke trimo merek kendi ambek diomba-ombe wong, dilogak-logok wong, dicombar-combar karo wong, gak kira ana sing bayar soalnya mereke trimo merek kendi. Ayo coba saiki, banyu putih kemas wadahi botol kayak ana merek sing apik. Misalnya koyok lambine cah kuwi. Payu napa mboten? Payu napa mboten? Lho, padha banyune, padha putihe, padha beninge, beda mereke, beda regane. Nah kula sampean urip yo nggawa barang bening, apa iku? Roh, iku barang bening. Kepengin larang uripe sampean. Ayo kei merek sing apik. Janji mbok kei merek sing apik, larang uripe sampean. Tapi lek mereke elek, sepuntene, murah uripe sampean. Entek uripe sampean buang ning kuburan dadi peluruan dadi larahan. Soale uripe sampean mek padha karo plastik. Plastik kuwi lek jero isih ana isine jajan. Mulya, Pak, Bu, ngalor ngidul cangking wong dijunjung wong jero isih ana jajane. Tapi lek jajane wis entek plastike. Uripmu iki kaya ngono kuwi. Sing ngomong dhewe ya setel. Halo. Mulane lek pengen larang, ayo dikai merek sing apik. Merek sing apik niku pripun? Merek sing apik niku merek sing gak iso rusak. Janji saya iso rusak niku dereng sae mereke. Saya iso rusak. Lah sing ora iso rusak napa? Sing boten saged rusak namung setunggal nggih menika Allah Subhanahu. Mulane lek pengen larang, ayo urip iki dikai merek Allah. Allah, Allah, Allah. Mbletate lambe barengi merek Allah. Allah, Allah. Ketipe mripat kei merek Allah. Allah, Allah. Kumlawene tangan barengi merek Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Ngono. Jumangkae sikil kei merek Allah. Allah, Allah. Mlebu metune ambekan barengi merek Allah. Allah, Allah, Allah. Larang uripe sampeyan. Soale lek wis nyebut kaya ngono iku, gak kira tumindak elek. Ora ono, Mas, wong zikir karo misah ora ono. Wong nek zikire gak kira tumindak elek. Soale ra ono critane wong zikir karo nglakoni elek. Tumon kowe, wong zina karo zikir. Ora ono, Mas, apa zina leren istighosah niku ora ono. Leren tawasul sebelum kita ngonoan. Mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ngonoan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ditapuki malaikat. Ndak ana wong janji gelem zikir, mesti dadi wong apik. Ya betul ora betul piye nek angen-angen suwe jare ora betul. Ora betul ya ora wani ngomongno. Hebat, zikir niku subhanallah kekuatannya luar biasa. Mulane sing sregep zikir nggih nyambungno awak sing arep kentekan urip nuju nang Gusti Allah zat sing duweni urip. Kula sampean nek nyambung nang gone Gusti Allah, urip terus gak mati-mati sampean. Senajan sampean wis mati, tapi Gusti Allah tetap nguripno sampean. Contone para wali. Para wali niku sedaya pun sedo, tapi hakikate urip. Buktine ngundang wong tahlilan bendina sing nekani ewon. Mbah Sunan Bonang pun sedo, Mbah Sunan Ngampel pun sedo zahire. Tapi hakikate urip, buktine ngundang uang, ngundang uang, tahlilan, ziarah, ewan sing nekani bendino. Wali aneh sampean to? Wali aneh sampean, sampean kita urip tapi sejatine mati. Lho sampean duwe gawe ngundang uang 500 teko 250 wis luwung kok. Pemane sampean ra patek sergebu kok. Nanti kapok no tanggamu ya. Wis ra sergebu tapi sergep ewa. Garap karo tangga kon. Enten soalnya ceritane ngoten niku. Enten ceritane. Wah nganti ping 5. Nek tanggane duwe gawe gak tau buah digarap karo tanggane. Diundang kenduran budal kabeh. Tapi rame wong amplope sing kosong 45. Amplop kosong tok sak luwung ana tulisane sepurane lek wis gelegen ngono kuwi. Lho nek para wali kae pun sedo tapi hakikate urip buktine ngundang wong bendina sing nekani ewon. Walikane kula sampean urip diundang ora mara. Saman urip tapi diundang hayya 'alal falah. Gak ana sing mara, diceluk. Hei wong doplang, hei wong jati, mreneo, aku kangen karo awakmu, jare Gusti Allah ngono. Dilu ae lho kon nek gelem mara tak kei rahmatku, tak kei 27 derajat. Aku pengen roh segermu, pengen roh warasmu. Mara dilu ae lho dilu. Aku gak mara jablok apa kowe ngono. Niku kan kita urip tapi sejatine buktine sampean urip ditimbali. As-salatu khairum minan naum. Lha kok kemulan maneh? Anget jare. Ana sing urung adus bareng ngono to. Ya Allah. Ayo, selama kula njenengan gelem nyambung nang Allah, cukup uripe kula sampean. Sing aku takon sampean jawab sing jujur, nggih. Halo. Halo. Sampean seneng ndi? Kenal OTOT karo kenal UCT sing pinter gawe OTOT. Seneng di pak? Pinter milem gue. Kenal UCT yang pinter gawe OTOT. Lha sampean nek trimo kenal OTOT, sampean digawe OTOT orang ember, sakal iso entek OTOTmu. Upamane kecandak ngono-ngono kae. Ambo OTOT orang ember sak nalika iso entek. Tapi lek sampean kenal UCT yang pinter gawe OTOT, ambo OTOTmu wis entek, UCT gawe noneh sak iso. Butuh pira kowe? Tak gawekno. 2 ember, 3 ember, apa kowe butuh OTOTku? Guyumu kok gak enak modele. Butuh apa? Butuh piro tak gawe no. Halo. Saiki aku takon jawab. Sampeyan seneng di kenal donya karo kenal sing gawe donya. Sing banter lek jawab iki bisu apa ya rancene. Sampeyan seneng di kenal donya karo kenal sing duwe donya. Sampeyan nek trimo kenal donya, emas, kalung, gelang, cincin, duit, alah tanah, sawah, donyamu entek. Donyamu sapiro wae iso entek. Mbok sapiro akeh duitmu iso entek. Tapi nek sampeyan kenal sing duwe donya, senajan donyamu wis entek, sing duwe donya ngekeki neh sak iso. Butuh piro kowe? Ramudeng Pak Wabu bingung-bingung sampean model ngono kuwi. Ayo paham napa mboten? Sing duwe donya sinten? Sing duwe donya sinten? Pun kenal napa dereng? Lha kok dereng kenal kuwi iki? Agamamu ki jane apa to kok urung kenal Gusti Allah iki? Lho lek sampean iso kenal nang Gusti Allah temen, butuh apa? Donyamu entek dikeki neh karo Gusti Allah, gawe neh karo Gusti Allah, butuh sak pira? Mulane zikir ini dalam rangka mengenal Allah. Sing sregep nggih. Pun kula ngaten mawon sing kula aturne kersane semangat, ha. Lah wong aku lo yakin demi Allah aku dipesen mek setengah jam, iki wis sak jam aku ngomong, enggak wis api-apiane aku. Sangen aku sawangane tiyang sak menten kathah ngaji kok mek setengah jam itu sapa ngono ya. Rugi nek nyangoni kok panitiane. Aku perasaan bawa buku lo. Demi Allah kula dipesen namung setengah jam, milo ngapunten ingkang agung datang panitia, menawi kula wau kula dipesen namung setengah jam kula melanggar ngantos sak jam. Mboten napa-napa tapi Pak nggih. Nggih, kula nyuwun ngapunten estu kula nyuwun ngapunten. Hah? Endi mong sing pesen aku mong wonge kok ilang. Ngapunten nggih, ngapunten, ngapunten pun. Kranten nggih, wekdal kula sih oke-oke aja kula. Bener bener sakjane ngoten. Mulane pangapunten kula mboten kata-kata ngedalaken dalil, tiwasan tak dalili sampean paling ya ora dunung. Lho sing penting dikei pengertian ngono kak ya wis. Wong biyen modele ngono. Makanya berhasil, metodenya seperti itu. Ngono lho. Para wali biyen ana wong tayupan ora kok terus dilokno. Haram syirik bid'ah, buyar. Saiki lake ta sing model haram syirik bid'ah, haram syirik bid'ah. Wong dhewe dhewe iki kakekane bid'ah. Gak ngrumangsani. Para wali biyen gak ngono. Ana wong tayupan cedhaki. Gak apa-apa. Ya ora melok ngono, Bro. Kok terus melok. Diluk alon-alon. Ya mula nek mbok maknane tayuban kuwi asline saka tembung Arab thayyiban, artine kebagusan. Ngono jane kuwi. Kapan-kapan ae tak terangno aku lek diundang maneh ya. Sing mendem-mendem ngono ku ben do waras. Halo coy. Lho ndak apa-apa Mas, ngeten iki sampean ojo ngremehno. Sing kopiahe putih-putih bunder-bunder karo sing ngene-ngene iki durung karuan. Kadang-kadang sik elek ngene-ngene iki dadi sampean gak ero penilaiane Allah, mulane gak oleh ngremehke wong. Jangan lihat luarnya. Jeroane tambah nemen ngono kuwi. Insyaallah janji sregep nekane pengajian, sregep nengane pengajian, sregep zikir atine klebon waras kabeh. Iso-iso swargane luwih dhisik timbang sampean-sampean. Cocok, Bro? Kurang apa? Wangil Bapak Bu golek kiai ngaji sing nekani begundal-begundal ngono ku jarang. Jarang. Toh, pokoknya subhanallah malam ini luar biasa. Salut saya untuk Jati. Subhanallah. Mudah-mudahan acara semacam ini bukan hanya tiap tahun tapi tiap bulan. Yo, gak kudu aku sing diundang. Lah sampean ngundang aku yo 2015 to. Mei wis. Ora usah promosi wis laris, Bro. Subhanallah. Mila saestu. Saya yakin malam ini luar biasa. Insyaallah kabeh niki ahli swarga. Semua pecinta Rasulullah, pecinta zikir pasti akan dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Mudah-mudahan kehidupannya diberikan barokah. Selamat donyane, selamat akhirate. Pun sing donga para kiai, al-afwa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله يا الله يا الله بحق الفاتحه وسير الفاتحه ونور الفاتحه ببجي من شرط من علي الفاتحه وبركه الجلال والسقاء الوصلة لمن تبعنا من الفاتحه صلى الله عليه وسلم افتح لنا وأهلنا وطلبنا سمعاتنا ومن حولنا أبواب الخير واهدنا شمال الخير وجعلنا من أهل الصلح والخير وخلط مع الخلط أهل الشكر والخير وأملنا معملة الهدى وكل وسر وبدوى الخير وخشنا غلط من السمر أهل الشتك والخير إنك ولي كل طوف والخير وتمام كل شر والبوش والضير اللهم إنا وفق أهل الخير للخير وعن الهم للخير ويسر له للخير وخاتم لهم بالخير ووفقنا للخير وعيننا للخير ويسرنا للخير وختم لنا منك يا الله يا الله يا الله بلطف العفو والعفو والخير انك على كل شيء قدير وبالجبد الصالحات جدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سير الفاتحه